Filipi pasal 2. Walau odito, wanu ta oli mongoli walu ona sehat ri Isa, toli anga mo hiburu ti mongoli tuau to dalam roh lo Allah Ta'ala wa toli anga da'a. Ti mongoli mo pagenapu roe ngahu'u, wanu ti mongoli mo hutu odie, hilawa tuau to toli anga wa PPN na mo pejuangin lepa tuju tuau. Dila pautu uhe tua-tua wa wala patuju mapa udara lo batanga lo hilau, mialo moti sombongi, bahwa pahutua ma uhe tua-tua wa wala hilau moti tuwayoto, wa mapa udara ma'a lo tauwewo. Wadila bahwa hai pemikiran uparalu oli mongoli lo hilau, bahwa pikirannya ma'olo uparalu to tauwewo ma'ol mongoli. Lebih mopiohuti mongoli o sipati, wa uhuhutu adalah sipati, wa uhuhutu li Isa Almasih, dekwita itu, Openu bilulu alia tu tuawa walau Allah Ta'ala, bahwa dia dilah menganggapu, deu bilulu abu itu, musi tahangnya alia tu olio. Bahwa dia malolo patah o bilulu amalangkata abu itu, wa malawali manusia, talo titiwali watongota, wa utau he menganggapu olio manusia biasa. Dia lo tituwayo to, bahwa lo taati oleh Allah Ta'ala, sampai uilate, wa uilate silali pulio. Uito lo sababu lio, Allah Ta'ala lo pa'olang kata olio, walong hima ode olio tanggula toi tato nga amila tanggulo. Tunggulo nga amila tato seroga, tato dunia, wal tato kuburu, mamo sujudu ode oli Isa Almasih. Wawolo tunggilo, nga amila tau mamangaku, de uti Isa Almasih ito ea. Wawolo uodito, nga amila tato seroga, tato dunia, wal tato kuburu, mamo pemasahuru lo Allah Ta'ala tipa apa. Mengutata ngo imani ta otoli angu'u, otawa oti mongoli laraita taati ode olau. Sababu uito, karaja ima salamati umaro to duole mongoli, walau huhutu mua piohu, wa walau umohe, wa heduita ode Allah Ta'ala. Dilaba to uwa uluo PPN da wali mongoli, boleh belio mao, to uwa u dilata talua wali mongoli. Sababu bo Allah Ta'ala tahemo karaja to dalam batangan li mongoli. Alihuniyati wa huhutu li mongoli mo sanangi hilalo Allah Ta'ala. Wa huhutu amali mongoli uhet tua-tua wa wal udila hengulungulua wa udila bubutola. Alihuti mongoli muali salehe wa hilau li mongoli motulidu wa uti mongoli muali mongwalau Allah Ta'ala tadila ototalang indimao. Ti mongoli hatu mula tohungi lo manusia hekeunga hilalio wa tama ilaila palo. Ti mongoli muali tinelo Tawalota ni mongolio, lebo delo tinela to dunia mo di olomo. Wau ti mongoli hedihima pirimani umo o tumulo. Walau uodito, wau muali mo titibengahu, to taruli Isa Almasih, to dulahu ukiyama, to mimihu ti mongoli, de usaha uhekila rajau, walau ususa ilohunalio. Imani ni mongoli adalah kurbani umo sanang hilalo Allah Ta'ala. Wau wanu wau mate, wito duhengo kurbani ni mongoli. Wanu odito, wa mengahu wa mengahe wali mongoli nga amila ti mongoli olo musimo ti wengahe odito poti ti wengahu lo mai walau boto dalam oli Isa Almasih eyando wa he muharapu alih wa muali hu amo pona amai ole Timotius ode oli mongoli alih hila umali senangi wal habari li mongoli to uta Timotius malahu alingai ode olau ngopoh ya ma ale Timotius dialu ngotama tatuau pikirang ilio walau tawolo u ihliasi hemo po obilohe oli mongoli. Sababu nga amila tau weo mao, bo hepo maralua batang ali mongoli olo hihilao. Dila hepo mikirangia pasa-pasaliala to mimbihu ti Isa Almasih. Otawa ali mongoli, dek huilalio ma ilo bukti, to helo mantu olau to delo mo wao hemo pololadu habari mo piohu londo Allah Ta'ala, o delo wala angota hemo mantu oli papalio. Tio ta harapu wau hua popona umai ode oli mongoli to umaa mo patatao walolo para kara utea. Boto dalam tanggulo ea wa uyakini de wa ulo hihilawa olo ma hua mana amai ode oli mongoli. Wa olo malamutusani muli mo pahualingai oleh Epafroditus ta ilhulamai li mongoli muhinda olau. Tio utatu ungo imani wa tamani ungo pekara jawa wa utango pejuangia walau. Ti o tutu molola da ali mongoli nga amila, wa uti ol hawatir li mongoli, sebab uti mongoli malo odungohu, de uti o longongoto. Memangi banari ti o longongoto, yang bola bo mangope ilate, bo ea matoli angio, wadila bo amba atio ta atoli ang ea, bo wa uolo. Ono tio la mata ilate, usa sa alao ma ilaw duhenga. Tio mang inda papana umay ode oli mongoli, alih wano ti mongoli mo onda ma olio, ti mongoli mali mengahu, wa mali ilang olo usus sa alao. Toli muala mola li mongoli tio, to dala matanggulo ea walo uhewe nga hedaa, wa hurumati ama atau tawala ta odelo tio. Tio ngope ilate sebab mo potunggulo habari mo piahu, to mimbihu ti Isa Almasi. Tio olo walo utali talilo nyawalio, lo gandima oli mongoli, mohinda olao.